saya bukan babu tapi pramuwisma. Ibu menjual tenaganya. Di sana ibu bekerja sejak mencuci dan masak. Ibu pun menyetrika sorban dan jubah majikannya. Yang tak mengenal keluarga berencana, sebelas anaknya. Ibunda yang tercinta, jangan kau mau mengalah. Bila anak majikanmu yang seperti marmut itu rewel dan melawanmu, tampar saja ibunda, tampar saja. Mungkin karena kau jelita ibu, majikanmu mau memperkosamu. Janganlah kau ragu ibu, ambillah palu atau mutu. Dan hajarlah anunya, ya, hajarlah anunya. Ibunda yang tercinta pergi ke Saudi Arabia, bukan babu tapi pramuwisma. Ibu menjual tenaganya. Di sana ibu bekerja sejak mencuci dan masak. Ibu pun menyetrika sorban dan jubah majikannya. Yang tak mengenal keluarga berencana, sebelas anaknya. Ibunda yang tercinta, jangan kau mau mengalah. Bila anak majikanmu yang seperti marmut itu rewel dan melawanmu, tampar saja ibunda, ya, ya, tampar saja. Mungkin karena kau jelita ibu, majikanmu mau memperkosamu. Janganlah kau ragu ibu, ambillah palu atau mutu. Kemudian hajarlah anunya, ibunda, hajarlah anunya. Bekerja ibunda, cepat pulang ke Indonesia, cepat pulang ke Indonesia.